Sebenarnya kalau seorang sedang mengandung, dia bunuh binatang tujuan untuk bersihkan kawasan rumah, seperti bunuh semut-semut yang banyak dalam rumah, boleh tak? Ha. Orang puan dia mengandung, pregnant, perut besar, nak? Jadi dia nyapu-nyapu sapah, terpijak semut, apa semua boleh tak? Boleh. Yang tak bolehnya, kita buat aniaya pada binatang. Faham? Dan apa orang mengandung tak boleh? Dan orang mengandung boleh, ya? Tak boleh juga. Cuma bila kita ada anak dalam kandungan, takut-takut kita buat zalim, takut Allah bayar. Cash di dalam dunia takut terkena pada anak tu saja. Nah, jadi jangan fikir orang mengandung saja tak boleh aniaya binatang, orang tak mengandung beres. Tak boleh. Nah, dia takak tiku. Boleh tiku masuk dalam perakak, dia cuah minyak petrol. Dia ceh biar nyala, dia buka perakak, tiku pun lari. Nampak tak? Dia panggil bunga api menjalar. Nampak tak? Nah, hukumnya haram berdosa tu. Nah, apa-apa kita nak datang gitu. Nah, tak boleh. Jadi kadang-kadang dia tak faham. Dia kerja, bini dia mengandung, dia tak boleh dengan ikan. Boleh. Apa tak bolehnya? Yang tak bolehnya, aniaya ikan. Mengair bukan aniaya. Nah, ada orang dia kerja pacing ikan di laut. Bila bini dia mengandung, dia tak keluar. Lepas tu minta apa tu lah? Brim. Nah. Sebab apa dia tak keluar ngai? Sebab dia orang kata bini mengandung, kita tak boleh ngai ikan. Pulak dah. Ha, tu kata dengar pada ulama senang. Boleh. Sebab ngai ikan diharuskan pada syarak. Yang tak bolehnya kita aniaya ikan. Contoh, aniaya ikan. Ngai. Tung. Tepi laut. Tepi batu. Tepi jeti. Dia nak ngai ikan kakak putih. Barang mandi. Nak ngai ikan kakak merah. Nak? Ha, tiba-tiba ikan buta makan. Nak tak ikan buta? Tak bulat gigi kapok. Ha tak? Boleh ikan buta. Dan kan udang ni 2 riak seko beli. Habis nyebang di ikan buta. Makan di ikan buta. Bila naik ikan buta, dia pun ambil. Dia letak atas darat kerana sakit hati ke ikan buta. Nak suruh mampu kering itu saja. Dia berdosa kerana aniaya binatang. Ni contoh. Ha tak? Ni bodoh punya pengair. Patut pengair gini tohuk dalam laut. Dia kata, dah dia makan mata kain saya. Lah, dah mumpuh udang. Dia makan lah. Tahu, dah saya nak pengair kakak. Dah kalau nak pengair kakak, mu tulis lah poster sikit di mata kain. Kakak saja boleh makan. Buta, jangan kacau. Tak, aboh situ. Vanilla kak situ. Bodoh punya pengair. Ikan ni kalau dia makan mata kain kita sekali, kita cabut, kita lepar balik dalam air, dia tak akan makan lagi. Seminggu dia sakit. Telah diuji di Finland. Nampak dia letak dalam akuarium. Dah dia lepas seekor ikan, dia letak upang makan, rak tarik boleh. Dia letak balik ikan tu, lepas balik dia letak balik upang, ikan tu tak makan dah. Ikan tu duduk celah batu berhari-hari. Nak? Nah, kerana baru terkena musibah. Nah, jadi lepaslah balik. Awak lepas balik adalah sungai. Eh, kalau kita lepas balik dia makan balik. Aduh, tak tahu ke hala. Nah, ha, mu kawasan kampung ikan buta, mu lepoh ikan dekat dia makanlah. Nah, nak lepoh makan, lepoh kat ikan kakak. Nah, ha. Jadi tu panggil aniaya binatang. Takut-takut terkena balasan Allah kepada anak dalam kandungan. Faham?